Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Mencintaimu, aku tenang. Memilikimu, aku ada. Di setiap engkau membuka mata, merindukanmu selalu kurasakan. Selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum, dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Cintaimu selalu, menyayangimu sampai air menutup mata. Oh, kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Kau jaga selalu hatimu. Kalian luar biasa.